bertukar, kau sedang bertukar. Aku kan turut merasakannya. Jikalau kau bahagia, penuh ceria, ku kan turut bergembira. Ku rasa sejiwamu, ku rasa sejiwamu. Sedetik perasaan tiada berbeda. Begitu cintaku, ku rasa sejiwamu, ku rasa sejiwamu. Sedetik perasaan tiada berbeda. Begitu cintaku, walau sedang berduka.